Kasih tembang satu bonus untuk Anda bersama Oh, artisnya Adela. Untuk saudaraku ada Diana Rosita, Mona Lisa, ada Arneta, Arneta Julia, Dewi Purnama, Juni, Ayunda, Niken Mira, untuk Mojo Warno, Kaliori Padi Erba. Terima kasih banyak atas kepercayaan Anda. Mojo Warno bergoyang. Selamat menikmati pacaran semuanya. untuk Bapak Lurah, Bapak Gandoli, terima kasih. Juga dari segenap rekan-rekan pemuda yang punya kawasan Mojowarno, terima kasih. Untuk segenap panitia, terima kasih banyak. Di sore hari ini adalah diberikan kesempatan untuk menyapa pacaran semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Atas nama seluruh kerabat kerja AVS Lamongan Syuting dan juga Ramayan Audio mengucapkan selamat sore. Terima kasih atas kepercayaan pacaran semuanya. Sampai jumpa bila ada umur yang panjang, insya Allah kita bersyukur kembali. Dan juga Abah Haji tetap mengucapkan matur sembah doni yang sebesar-besarnya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.